Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali qawaidul imla kita. Naam. Barakallahu fikum. Tafadhol bergantian membaca, melanjutkan pelajaran kemarin. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, tanda baca yang ke-10, tanda tanya, alamatul istifhami. Tanda baca ini diletakkan di akhir kalimat yang digunakan untuk bertanya. Contoh kalimat, kaifa halukum ya ikhwani, bagaimana keadaan kalian wahai saudara-saudaraku. Nah, alamatul istifham, tanda tanya. Tanda ini juga dipakai di bahasa, selain bahasa Arab ya, bahasa Indonesia ataupun bahasa-bahasa lainnya. Tandanya dengan bentuk yang kita lihat. Sekarang kita lihat ada bentuk seperti itu. Nah, dilanjutkan. 11, tanda seru. Alamatu ta'athur. Tanda baca ini diletakkan di akhir kalimat untuk menunjukkan keheranan atau takjub, kesedihan, rasa senang dan yang semisalnya. Contoh kalimat, ma ajmala hadza manzuro. Ma ajmala hadzal manzuro. Ma ajmala hadzal manzuro. Alangkah indahnya pemandangan ini. Hajaro Zaidun akhahu li ghairi sababin syar'iyyin. Zaid memboikot saudaranya tanpa ada alasan syar'i. Wa ra'sahu. Aduh, sakit kepalaku. Wa farah tahu. Duhai senangnya aku. Nah, barakallahu fikum. Alamatut ta'assur. Nah, tanda seru. Tanda baca ini diletakkan di akhir kalimat untuk menunjukkan keheranan, takjub. Seperti pada contoh ma'ajmala hadzal manzara. Alangkah indahnya pemandangan ini. Nah, barakallahu fikum. Kalau tandanya diganti jadi tanda tanya, maka kalimatnya menjadi istifham, menjadi tanda tanya. Namun harokat ajmala diganti dan harokat mandor juga diganti. Ma ajmalu hadal mandori. Nah itu ya. Ma ajmalu hadal mandori itu dikasih tanda tanya kalau seperti itu. Artinya apa? Artinya apa yang paling bagus pada pemandangan ini? Ma ajmalu hadal mandori. Nah, namun ketika tandanya tanda seru, maka kita baca ma ajmala hadzal manzara, menjadi fiil ta'ajjub. Kalau ajmalu fiilnya fiil al-ajmalu isim tafdhil, isim tafdhil kalau ajmalu. Kalau ajmala af'ala fiil ta'ajjub. Nah, ma af'alahu af'il bi. Nah, itu siko-siko untuk ta'ajjub. Barakallahu fikum. Kemudian juga tanda seru ini dipakai untuk menunjukkan contoh lain untuk yang tak keheranan, tak juga contoh hajaro Zaidun akhahu li ghairi sababin syar'iyyin. Nah, di situ dikasih tanda seru, tanda serunya kelewat. Kalau diterjemahan ada enggak tanda seru? Enggak ada ya. Terlewat. Zaid membekot saudaranya tanpa ada alasan syar'i. Ini menyampaikan perkara yang mengherankan. Tanpa alasan syar'i kok membekot. Ini hal yang mengherankan. Nah. Atau untuk menunjukkan rasa kesedihan seperti waraksa. Nah, ini untuk wawunya wawu nutbah ya. Wa di sini untuk masuk dalam bab nutbah, yaitu munada yang dalam rangka untuk menyampaikan rasa sakit atau yang semisalnya. Pembahasannya pada bab munada yang seperti ini. Nah, waraksa. Nah, wa farhata barakofikum. Saidnya dikasih tanda seru. Nah, adanya tanda seru sebagai tanda bagi kata-kata yang disebutkan di atas. Dilanjutkan. 12 tanda tanya pengingkaran. Alamatul istifhami al-inkari. Tanda ini diletakkan di akhir kalimat, digunakan untuk bertanya disertai keheranan dan pengingkaran. Contoh kalimat, atakfuru billahi wa huwa khalaqaka, apakah kamu kufur kepada Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Nah, alamatul istifhamul ingkari, alamatul istifhamil ingkari bentuk rupa tanda tanya, lalu di belakangnya dikasih tanda seru. Tanda tanya dan tanda seru double ya. Dalam bahasa kita enggak pakai seperti ini. Ada tanda tanya lalu tanda seru, iya kan? Dalam bahasa Arab memakai dua tanda ini. Untuk apa? Untuk istifham ingkari, yaitu pertanyaan yang bersifat pengingkaran, bukan mencari jawaban. Kalau pertanyaan yang mencari jawaban namanya istifham yang istighbari. Nah, di sana juga ada istifham taubihi. Nah, barakalafikum. Nah, istifham ingkari ini disampaikan oleh penanya yang penanya itu sudah tahu jawabannya, namun bukan menginginkan jawaban. Yang diinginkan adalah pengingkaran terhadap perkara tertentu yang disampaikan sebagai bentuk pengingkaran, keheranan dan yang semisalnya. Nah, dilanjutkan. 13 tanda dihapusnya kata atau kalimat. Alamatul hadfi. Nah, alamatul hadfi yaitu 3 titik berturut-turut diletakkan di tempat yang terjadi padanya penghapusan kalimat kutipan yang tidak ingin disebutkan oleh penulis. Contoh kalimat, qala az-Zuhri rahimahullahu at-tamassaku bisunnati at-tamassuku bisunnati najahun wa ilmu yukbadu qabdun sari'an. Berkata Az-Zuhri rahimahullah, berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan dan ilmu hilang dengan cepat. Nah, lalu disebutkan titik, ada tiga. Lalu ya, disebutkan titik tiga. Itu artinya apa titik tiga? Di situ menunjukkan bahwa masih ada kalimat lain yang masih ada lanjutan yang tidak disebutkan oleh sang penulis. Nah, diisyaratkan dengan titik tiga. Artinya silakan dibaca lengkap atau silakan melihat lanjutannya di kitab yang lain. Nah, barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Catatan, sebagian ulama membuat tanda-tanda singkatan untuk kata-kata tertentu yang sering dipakai dalam penulisan. Di antara tanda-tanda tersebut antara lain shin, maknanya singkatan dari asyarhu, penjelasan. Iya. Shod, singkatan dari al-musannifu atau usulun atau matanun, matan atau penulis. Zod. Nah, sebentar, yang shin dan shod sering kita dapati di kitab-kitab yang apa ini? Matan dan syarah gitu ya. Di atasnya dikasih tanda shin titik dua, lalu disebutkan ucapan penulis kitab. Lalu di bawahnya dikasih yang syarahnya. Shod ditulis shod, lalu tulis matan apa gitu. Lalu di bawahnya ditulis iya, yang matannya shod. Shod matannya, lalu syarahnya di bawahnya dikasih tanda shin. Atau ada yang nulis lengkap. Lengkap nama, misalkan qala musannif, qala syarih gitu. Nah, barakallahu'alaikum. Nah, dilanjutkan. Huruf dhad singkatan dari dhaifun, maknanya lemah. Kemudian huruf ilahun ila akhirihi. Iya. Artinya sampai akhir kalimat. Yang itu kita baca hamzah, lam dan kha. Artinya ilahun. Iya, hamzah, lam dan kha ila akhir, artinya ila akhirihi. Sampai akhir kalimat. Nanti alif ha. Iya. Artinya intaha. Intaha, ya. Maknanya selesai. Selesai, nah. Boleh dibaca intaha, boleh dibaca intiha. Selesai. Biasanya di akhir tulisan tertentu lah ditulis menukil ucapan seseorang. Kemudian setelah itu ditulis alif dan ha, lalu menyebutkan perkataan lainnya. Supaya apa? Ini dilakukan supaya tidak tersamarkan antara ucapan orang yang dinukil dengan ucapan sendiri. Kalau enggak ada tanda itu, nanti orang berpikir ini masih ucapan sebelumnya. Nah, misalkan menukil mengutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah demikian, lalu dikasih hamzah dan ha. Lalu mengucap sesuatu yang lain. Pembaca mengerti. Sudah berakhir perkataannya tadi. Gitu ya. Nah. Lanjutan. Huruf sa na alif. Artinya haddatsana. Telah menceritakan kepada kami. Sa na ya. Artinya haddatsani. Telah menceritakan kepadaku. Hamzah nun alif artinya an ba'ana, telah mengabarkan kepada kami. Nun alif khabbarona artinya telah mengabarkan kepada kami. Huruf mim artinya ma'rufun, diketahui. Huruf jim artinya jam'un, jamak. Huruf jim dan jim artinya jam'ul jam'i, jamaknya jamak. Nah, baitun jim, abyatun wa buyutun, jim-jim ababitu buyutatun, buyutatu. Huruf jim, jim, jim, jim tiga artinya jam'u jam'il jam'i, jamak, jamaknya jamak. Asilun jim, usulun jim jim, asalun asalun, jim jim jim a so ilu. Huruf tak marbutoh artinya koryatun, desa. Huruf dal artinya baladun, negara. Huruf sin artinya sibawaihi, imam sibawaih. Huruf ain artinya mawadhi'un, tempat. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah selesai. Yang sedikit dijelaskan di situ yang jim jim, nah, jam'ul jam'i, jamaknya jamak. Artinya di situ sudah disebutkan jamak bagi mufrad tertentu, lalu disebutkan jamak lainnya dari lalu disebutkan jamak berikutnya dengan menjamak bentuk jamak tersebut. Nah, seperti baitun, baitun jamaknya abiyatun. Dan juga bisa buyutun. Nah, biasanya kalau buyutun untuk rumah, kalau abiyatun untuk bait syair. Nah, karena syair juga disebut bait. Gitu ya. Nah, itu yang biasa dipakai, abiyatun untuk syair, buyutun untuk bait. Bait syair. Abiyatun bait syair, kalau buyutun untuk bait rumah. Baitun rumah. Nah, barakallahu fikum. Lalu bait dan abyad ini bisa dijamak lagi, namanya jam'ul jam'i, jamaknya jamak. Apa jamaknya? Menjadi ababid, yaitu jamak tak jamak sikomutal jumuk di sini ya, ababid. Seperti kalbun, jamaknya kilabun, bisa dijamak lagi menjadi akalibu. Nah, itu namanya jam'ul jam'i. Akalib ini, akalib ini jamak dari kalbun. Yang kal, ya, apa, akalib ini jamak dari kilabun. Yang kilabun juga jamak dari kalbun. Nah, bisa juga buyutatun, bait baitun jamaknya buyutun, lalu buyutun dijamak lagi menjadi buyutatun. Nah, buyutatun jamak apa ini? Mu'anas salim kan? Ya. Berasal dari apa? Dari jamak taksir. Buyutun, buyutun sudah jamak itu, jamak taksir. Lalu kita ingin membuat jamak lagi, dijadikan jamak mu'anas salim menjadi buyutatun. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga yang terjadi pada jam'ul jam'ul jam'il jam'i. Jamak jamaknya jamak. Nah, itu ya. Asilun mufrad, jamaknya usulun. Lalu jamak ini dijamak lagi menjadi asalun. Lalu dijamak lagi, asalun ini menjadi asailu, jamak taksir. Menjadi apa? Afan. Menjadi bentuk sikau muntahal jumu', asailu. Nah, kalau sudah dibuat jamak muntahal jumu', setelah itu tidak bisa dibuat jamak lainnya dari jamak. Tidak bisa dibikin jamak lain. Nah, karena sudah jamak yang paling akhir sikau muntahal jumu'. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau dibikin jamak mu'anas salim, beberapa jamak taksir masih bisa. Barakallahu fikum. Seperti sahif, sahifatun menjadi sahaifu, lalu dibikin jamak mu'anas salim menjadi sahaifatun. Atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah pagi ini selesai dari pelajaran ke 9. Ada pertanyaan sebelum masuk pelajaran 10? Kalau enggak ada, kita melanjutkan ke pelajaran 10. 6. Atau mau kita baca latihannya? Menerapkan tanda baca yang ada di halaman 109. Lalu setelah itu masuk ke bab 10 ya. 6. Ya, kalau gitu perhatikan, kita baca halaman 109, latihan untuk bab 9. 6. Berilah tanda baca yang benar pada dua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini. 6. An Anas bin Malik ana rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. .2. Kasih .2. Kenapa? Karena .2 itu datang setelah ucapan atau perkara yang memiliki arti ucapan. Nah, itu kan seperti qala, atau yang memiliki arti qala adalah sa'ala. Nah, berarti apa? Tulis .2. Mata sa'atu ya Rasulullahi, tanda tanya di situ. Mata sa'atu ya Rasulullahi, dikasih tanda tanya. 6. Lalu apa artinya? Kapan hari kiamat wahai Rasulullah? Qala .2. Qala, beliau menjawab, Rasul berkata, yaitu menjawab .2. Setelah qala kasih .2. Ma'adatalaha, apa yang engkau persiapkan untuknya? Kasih tanda tanya. Tanda tanya di situ. Ma'adatalaha, kasih tanda tanya. 6. Qala .2. Berkata, itu menjawab sang penanya tadi, ma'adatulaha min kathiri sholatin wala shaumin wala shadaqatin. Aku tidak menyiapkan sholat, puasa dan sedekah yang banyak, atau aku tidak mempersiapkan banyak sholat, banyak puasa dan banyak sedekah. Koma, nah, dikasih koma untuk memisahkan kalimat yang panjang. Walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Namun aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kasih koma. Qala, maka Rasul berkata, kasih .2. Qala .2. Anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. 6. Titik. Nah, ya. Titik enggak itu tadi tuh. Belum mata di atas sampai ini. Iya, iya. Yang apa? Yang dipetik ya. Petikan. Iya, enggak. Dari tanda petik gitu biasanya. Tanda petik bisa untuk alamat tansis, tanda yang memiliki arti pengutipan perkataan Rasul atau perkataan siapapun yang tidak disertai perubahan, ya, tanda petik. 6. Itu ya. Barakallahu fikum. Berikutnya yang hadis kedua. Qala al-Imam al-Bukhari, berkata Imam Bukhari .2. Karena setelah qala. Hadatsana Abu Ma'mar. Bercerita kepada kami Abu Ma'mar. 6. Koma. Anil Husain an, atau .2 bisa, hadatsana memiliki arti qala. Anil Husain koma an Abdullah ibni Buraida koma an Yahya ibni Ya'mar koma hadatsahu anna Abal Aswad ad-Du'ali. 6. Hadatsahu anna Abal Aswad ad-Du'ali hadatsahu. 6. Barakallahu fikum. Bisa kasih .2 memiliki arti qala. 6. Ana Abu Dzarrin radhiyallahu an hadatsahu. Bahwasanya Abu Dzar radhiyallahu an hadatsahu qala, berkata. 6. Ataitu Nabiyya qala .2 ya. Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thobun abyad. 6. Dalam keadaan beliau memakai baju putih. Dikasih koma. Koma. Wa huwa naimun. Dalam keadaan beliau Rasulullah SAW sedang tidur. Kasih koma. Fuma ataituhu wa qadis tayqadha. Lalu aku mendatanginya lagi. Kemudian aku mendatanginya lagi dalam keadaan beliau telah sadar, telah bangun. Kasih koma. Naam. Faqala, maka beliau maka berkata, kasih titik dua, beliau bersabda titik dua ya, ma min abdin qala, tidak ada seorang hamba pun qala yang berkata titik dua. Naam. La ilaha illallah. Naam, la ilaha illallah. Qala, dikasih koma. Thumma mata ala dzalik. Tidak ada seorang hamba pun yang berkata la ilaha illallah, koma. Thumma mata ala dzalik. Kemudian ia hamba tersebut meninggal di atas perkataan tersebut. Illa dakhalal jannah. Kecuali ia akan masuk surga. Kasih koma. Koma. Qultu. Boleh koma bahasa titik. Titik juga enggak masalah. Titik, ya. Qultu wa in zana wa in saraqa. Meskipun ia berzina dan mencuri. Tanda tanya. Tanda tanya. Qala wa in zana wa in saraqa. Meskipun ia berzina dan mencuri. 6 koma. Atau titik. Qultu wa in zana wa in saraqa. 6. Meskipun dia berzina dan mencuri. Kasih tanda tanya. Qala berkata titik dua, wa in zana wa in saraqa. Ya, koma. Qultu wa in zana wa in saraqa. Tanda tanya lagi. Artinya sama, meskipun berzina, meskipun mencuri. Qala wa in zana wa in saraqa, meskipun berzina, meskipun mencuri. Naam, ala rugmi anfi Abi Dzar. Meskipun Abu Dzar tidak menyukai. Wa kana Abu Dzar idza haddatsa bihadza qala wa in rugima anfu Abi Dzar. Naam. Tadi wa in zana wa in saraqa ala rugmi anfi Abi Dzarin, kasih titik atau koma ya. Wa kana Abu Dzarin idza haddatsa bihadza qala, titik dua setelah qala itu. Wa in rugima anfu Abi Dzarin. Haddatsa bihadza qala wa in rugima anfi Abi Dzar qala Abu Abdullah hada indal maut. Tadi titik ya, titik, lalu qala Abu Abdullah hada indal maut, ini ketika seorang mendapati sakaratul maut. Au qablahu idza taba wa nadima wa qala titik dua, la ilaha illallah kufira lahu, titik. Naam. Barakallahu fikum. Naam, itu ya, itu jawaban berkaitan dengan alamat tansis. Naam. Barakallahu fikum. Naam, sekarang masuk ke bab 10. Mas Afif, Abu Isa, dibaca bab 10. قال المؤلف حفظه الله تعالى باب 10 penulisan sebagian ayat Al-Qur'an yang mencocoki khat istilahi kitabatu ba'dil ayatil qur'aniyati allati tuwafiqul khatta al-istilahi. Ayat-ayat Al-Qur'an ditulis berdasarkan jenis khat mushaf Utsmani atau Al-Mushaful Utsmani Khattun. Jenis penulisan Al-Qur'an telah dipilih oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, Al-Mushaf Utsmani Khattun. Jenis penulisan Al-Qur'an telah dipilih oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan. Wajib untuk diterima apa adanya dari hasil tulisan para sahabat. Naam, telah lewat di awal kitab ini tentang bentuk penulisan, jenis penulisan ada tiga ya. Nah, ada penulisan khatul mushaf Utsmani, lalu penulisan arud atau syair, kemudian yang ketiga penulisan khat istilahi atau imla'i. Nah, barakallahu fikum. Berikut ini akan dipaparkan beberapa contoh ayat-ayat Al-Quran yang penulisannya mencocoki penulisan kaidah ilmu imla. 6. Barakulahikum. Untuk lebih jelasnya, yang awal-awal kitab yang menyebutkan tentang 3 jenis penulisan itu harus dipahami dengan baik atau dibaca ulang. 6. Yang kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu Khat Mushab Uthmani. 6. Penulisan yang mutaba'ah, yang diikuti, yang diterima apa adanya dari hasil tulisan tangan para sahabat. Barakulahikum. 6. Kalau di sana ada tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan kias atau kaidah imla' khat istilahi, maka tetap dibiarkan. Seperti dalam menulis perkara yang harusnya disambung secara kaidah imla' disambung, namun dalam Al-Qur'an penulisannya dipisah misal, maka kita terima yang seperti itu. 6. Dan bab ini, bab yang ke-10 ini membahas tentang beberapa kata atau banyak kata yang kata-kata ini terjadi kecocokan antara khot mushab uthmani dan khot istilahi, yaitu dalam apa, perkara yang menjadi pembahasan ilmu imla. Seperti yang di buku kita ini ada berapa bab kita? Ada 10 bab kan? Iya. Nah, maksudnya di bab-bab ini ya, terutama mulai dari bab hamzah. Dari bab kedua hamzah ya. 6 sampai bab 8. Bab 9 alamat tarkim enggak masuk dalam pembahasan. Maksudnya kecocokan di sini dari mulai bab hamzah sampai bab al-wasl wal faslu. Nah, di situ. Sampai bab 8, dari bab 2 sampai bab 8 al-wasl wal faslu. 6. Cocokannya dari sisi itunya. Tidak pada semua tulisan kita mengatakan kata ini cocok dan seterusnya, enggak. Artinya banyak yang cocok, cuman dari sisi yang pembahasan kita ini. Pembahasan kita di bab-bab tentang hamzah sampai bab al-wasl dan faslu ini. 6. Silakan dilanjutkan. Abu Isa. Contoh nomor 1. Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'azimi. 6. Mana cocoknya? Terjemahan enggak usah dibaca, bisa dibaca sendiri. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Mana kata yang mencocoki, yang tertulis dalam Al-Qur'an yang mencocoki ilmu imla' kita, Abu Isa? Amma. 6. Amma mencocoki. 6. Dalam kaidah imla yang telah kita pelajari bahwasanya apa? An dan ma, yang annya harful jar, ma-nya isim istifham, itu ketika bertemu disambung dalam penulisan. An dan ma ada dua kata kan? Iya. Disambung, lalu juga ada syahid yang lain dalam bab penghapusan huruf, yaitu penghapusan nun. Nun dihapus karena terjadi idgham ya, terjadi idgham antara nun dan mim, lalu dikasih tanda tasydid pada mimnya, dan juga penghapusan huruf alif pada ma istifhamiyah karena kemasukan huruf jar. 6. Amma yatasaalun juga menjadi syahid. Yatasaalun yaitu dalam perkara apa? Menulis hamzah. 6. Juga pada annabai menjadi syahid, menulis hamzahnya, hamzah mutatarifahnya, hamzah yang di ujung. Kalau yata sa'alun hamzah mutawasitonya. 6. Yang kedua dibaca. Waqifuhum innahum mas'uluna. 6. Mana syahidnya? Pembahasan apa? Mas'uluna. Mas'uluna, hamzah mutawasito. Penulisannya sesuai dengan penulisan qiyasi, yaitu di atas di asalnya itu. Ini ditulis di atas soter ya. Asalnya bukan di atas soter. Asalnya di atas Nabiro. Mas'ulun. Apa harokatnya? Wawu. Doma kan. Doma berarti di atas wawu asalnya. Mas'ulun di atas wawu karena berharokat doma. Namun apa yang terjadi? Bertemu dua wawu, dikatakan tawalil amsal, sehingga wawu dibuang, maka hamzah ditulis di atas soter. Kemudian huruf sebelum wawu bisa di huruf sebelum dan sesudah hamzah bisa disambung. huruf sebelum dan sesudah hamzah bisa disambung sehingga hamzah ditulis di atas soter. Ingat pembahasan ini ya, waktu membahas tentang hamzah mutawasito tanbihatnya, atau pada pembahasan hamzah mutawasito yang ditulis di atas soter. Nah, berarti tulisan mas'ulun terjadi kesamaan, iya enggak? Nah, di sana ada empat madhab dalam perkara ini. Ada yang mengatakan mas'ulun ditulis di atas wawu. Nah, kemudian pendapat yang kedua yang seperti kita baca ini, mas'ulun ditulis yang seperti kita lihat. Nah, kemudian ada pendapat ketiga dan empat, silakan dibaca ulang di pembahasannya. Nomor tiga, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Mana syahidnya? Tunabbi'uhum. Tunabbi'uhum yaitu pembahasan masalah hamzanya. Kalau yahdharu mencocoki kias enggak tulisan? Mencocoki, namun enggak masuk dalam pembahasan imla ini. Iya kan? Jadi sehingga enggak perlu dibahas di situ. Naam. Barakallahu fikum. Alaihim juga mencocoki dalam tulisan. Suratun juga mencocoki. Artinya penulisan sesuai kias, gitu kan? Dari sisi menyambung dan memisah hurufnya. Namun pembahasan kita bukan pada semua kata yang kita katakan ini cocok secara kiasi. Bukan pada semua katanya, namun pada kata-kata yang masuk dalam pembahasan imlahnya. Nah, mana kata tersebut? Tunabbi'uhum. Masuk dalam pembahasan apa ini? Tunabbi'uhum. Hamzah apa? Hamzahnya? Hamzah mutawasito. Tunabbi'uhum. Yaitu hamzah mutawasito yang ditulis pada nabiro. Kenapa ditulis di atas nabiro? Karena berharokat. Hamzahnya berharokat kasroh. Nah, karena dalam kaidah menulis hamzah mutawasito itu melihat harokat hamzah dan harokat huruf sebelum hamzah, gitu kan? Mana harokat terkuat? Itulah hamzah ditulis di atas harokat, di atas huruf yang mencocoki harokat terkuat. Nah, barakallahu fikum. Nomor 4. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha. Naam. Mana syahidnya? Anba. Iya, anba'iha. Syahidnya dalam bab apa itu situ? Ada pada bab hamzah apa yang pertama? Ada hamzah di awal disebut hamzah ibtidaiyah. Naam, anba di situ ditulis hamzah qat'i, alif yang di atasnya dikasih kepala ain. Iya kan? Hamzah qat'i berarti sesuai kias, karena kiasnya apa nulisnya? Alif dikasih kepala ain. Naam. Dan juga pada hamzah mutawasitonya. Naam, yaitu ditulis di atas nabiro. Sebetulnya ada sedikit perbedaan. Kalau dalam penulisan apa? Kiasi hamzahnya ditulis di atas garisnya. Kalau ini di bawah garis. Iya enggak? Sedikit perbedaan kan? Namun kalau kita baca kitab-kitab imla yang menyebutkan judul ini, karena judul ini juga berasal dari kitab-kitab imla rujukan. Ini dicontohkan dalam kitab tersebut. 6. Padahal kalau diteliti lebih dalam, penulisan hamzahnya itu agak beda. Kalau yang dikiasi ditulis di atas nabiro persis, kalau ini ditulis di bawahnya malah. Nah, rakulahikum. Lanjutkan. 5. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum waqaddimu li anfusikum. 6. Yang kelima, mana kata pertama yang menyocoki? Nisa'ukum. Nisa'ukum aksantum, yaitu hamzah ditulis di atas apa? Di atas wawu, karena termasuk dari hamzah mutawasito yang berharokat dhamma. Nah, kemudian apa lagi? Faktu. Nah, itu juga masuk ya, ada di tanbihat, antum bisa lihat, yaitu dihilangkannya hamzah wasol pada pembahasan dihilangkannya hamzah wasol ketika diawali oleh fa atau wawu. Nah, dilihat lagi. Kemudian mana lagi? Syi'tum. Yaitu apa? Hamzah mutawasito ditulis di atas nadiro. Kenapa? Karena harokat huruf sebelumnya kasro. Nah, lalu ada lagi, mana itu? Li'anfusikum, yaitu hamzanya li'anfusikum mutawasitah atau ibtidaiyah, tidak merubah bentuk, meskipun kemasukan lam tidak merubah bentuk, masuk dalam bab tanbihat hamzah ibtidaiyah ya. Hamzah-hamzah ibtidaiyah yang tidak berubah bentuknya meskipun kemasukan lam atau huruf-huruf tunggal lainnya. Nah, meskipun dia berada di tengah, tetap ditulis dalam bentuk alif. Andaikan berubah menjadi hamzah mutawasithah, niscaya ditulis di atas nadhirah. Iya, kalau dianggap hamzah mutawasithah, niscaya ditulis di atas nadhirah. Nah, namun ketika bentuknya tetap di atas alif, ini menunjukkan bahwa hamzah tersebut masih hamzah ibtidaiyah. Nomor 6. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazidun. Naam, barakallahu fikum. Yasha'una saidnya. Lalu yang nomor 7. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu? Wa man yatabaddal al-kufra bil imani faqad dhalla sawa' as-sabil. Naam. Tas'alu menyocoki enggak? Am turiduna an tas'alu? Su'ila. Enggak, sebelum su'ila. Tas'alu. Tidak menyocoki kan? Iya. Tas'alu tidak menyocoki khot istilahi karena secara istilahi secara kiasnya ditulis di atas alif. Tas'alu ditulis di atas alif karena hamzah berharokat fathah yang mencocoknya pada alif, dan harokat sebelumnya sukun lebih lemah dari fathah. Nah, maka ini tidak mencocoki yang tas'alu. Mana yang mencocoki? Su'ila mencocoki. Ditulis di atas nadhira. Kenapa? Karena harokat hamzah kasroh dan harokat sebelumnya lebih lemah, yaitu doma lebih lemah daripada kasroh. Lalu apa lagi? Bil imani. Nah, bil imani dari sisi penulisan hamzanya yang sesuai kias ya. Kalau penulisan mim setelahnya alif, kiasnya alifnya ditulis. Bil iman, alifnya ada enggak di situ? Enggak ada. Enggak ada kan? Enggak ada. Kiasnya ditulis, tidak dihapus. Bil iman. Bil iman. Maksudnya mencocokinya secara penulisan hamzanya saja. Hamzah wasol dan juga hamzah qat'iyah dan hamzah wasol di situ setelah ba bil iman. Nah, kemudian ada juga hamzah mana? Hamzah sawa. Iya enggak? Hamzah wasol ditulis di atas satar karena hamzah wasol. Hamzah mutatarifah ditulis di atas satar karena sebelumnya alif. Datang setelah alif. Nah. Nomor 8. Apa Abu Sa? Nanti baca. Mau baca Abu Salma? Kita teruskan Abu Isa ya, Abu Isa. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Naam. Mana sahihnya? Qara'ta. Qara'ta hamzah apa di sini? Mutawasithah ditulis di atas alif. Iya, karena sukun dan harakat sebelumnya fathah. Kalau harokat sebelumnya doma ditulis di atas apa? Kalau harokat sebelumnya kasro? Nabiro. Iya, nabiro. Asantum. Fasta'id billah. Apa syahidnya pada fasta'id? Hamzah wasol. Hamzah wasol dikasih tanda kepala sod. Ya, fasta'id. Kepala sod itu tanda itu. Nah, nomor 9. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna. Mana syahidnya? Quri'a. Quri'a ditulis di atas ya. Hamzah mutatarifah. Kenapa ditulis di atas ya? Sebelumnya. Karena harakat sebelumnya kasroh. Apa kaidah dalam menulis hamzah mutatarifah? Yaitu kaidahnya dengan melihat harakat huruf sebelum hamzah. Itu. Kalau hamzah mutawasithah kaidahnya melihat harokat hamzah dan harokat huruf sebelum hamzah, double ya. Kalau hamzah mutatarifah cukup melihat harokat huruf sebelum hamzah. Nah, kalau harokat huruf sebelum hamzah itu kasrot, maka hamzah mutatarifah ditulis di atas ya. Kalau harokat huruf sebelumnya doma ditulis di atas wawu, kalau fathah maka ditulis di atas alif. Nah, itu kaidah hamzah mutawasithah. Nah, lalu apalagi wa ansitu? Apa syahidnya? Wa ansitu fastami. Iya. Wa ansitu yaitu hamzah qat'i, ansitu. Iya, iya kan? Hamzah qat'i karena ada pada fi'il yang rubai. Asalnya ansota yunsitu. Rubai atau fi'il sulasi majid satu huruf. Nah, nomor 10. Bi samashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Nah, mana syahid pertama? Bi samashtaru. Bi sama itu syahid pertama dalam perkara bab wasal dan faslu dan alwaslu. Nah, disambung bisa dengan ma. Nah, lalu ishtarau masuk dalam syahid juga, yaitu penulisan hamzah was hamzah ishtarau hamzah tidak iya, hamzah wasol. Nah, tidak iya. Nah, juga dalam bacaan syahidnya ya bisa mashtarau ya, dalam bacaan kan. Lalu juga anfusahum masuk. Nah, juga bima itu masuk ya, apa disambung ba dan ma. Nah, ma-nya enggak dibuang alifnya karena bukan ma istifhamiyah di sini. Sehingga enggak dibuang alifnya. Bagian ma-nya ma mausula. Iya, ada pembahasan kan kalau ma-nya ma mausula maka tidak dibuang. Maka bima juga masuk dalam syahid. Bagian apa syahidnya? Alif mansub. Bagian yaitu ketika isim nakirah bertanwin maka diberi alif mansub. Alif mansub ya. Nah, lalu juga yasha. Nah, barakalakum. Cukup 10 aja ini. Jadi apa namanya? Sampel jadi contoh untuk mencocoki Al-Qur'an. Iya, untuk nomor-nomor berikutnya sampai akhir di halaman 118. Di situ ada 45 contoh ya. Nah, silakan dibaca, diteliti sendiri. Maksud dari mencocoki di sini apa kesimpulannya? Mencocoki pada kaidah-kaidah imla yang dibahas. Dan ilmu imla pembahasannya tidak keluar dari apa yang tertulis di kitab ini karena kitab ini diambil dari beberapa kitab rujukan kitab yang membahas tentang imla. Nah, dan beda antara pelajaran ilmu imla dengan ilmu khot atau tahaji. Berbeda. Nah, kalau yang dimaksud dengan imla seperti ini, bukan maksudnya membahas tentang bagaimana kita cara melukis huruf yang itu berkaitan dengan khot, tahaji atau kaligrafi. Nah, jadi lebih pembahasannya lebih sempit pada perkara-perkara yang huruf-huruf yang atau kata-kata yang beda antara didengar dan ditulis. Nah, itu di awal-awal sudah disampaikan tentang masalah itu ya. Kalau nah, yang tidak mencocoki kira-kira ada enggak tatar huruf-nya itu? Tadi sudah dicontohkan salah satunya kita dapati ya. Tas'alu tadi ya. Tas'alu. Ada yang lain lagi? Ada ya, buka aja Al-Qur'an. Kita baca bareng Al-Qur'an nanti kita dapati yang enggak sesuai dengan pembahasan kita secara kias itu kita katakan enggak mencocoki. Nah, bisa jadi dalam kata yang sama di ayat ini penulisannya mencocoki, di ayat yang lain enggak mencocoki. Oh iya. Jadi seperti itu. Namun kita terima karena memang sudah demikian penulisannya. Seperti dalam perkara menulis lam, kadang bersambung kadang enggak. Mali hadal kitab, mali hadal kitab. Lam dengan hada dipisah. Padahal di ayat yang lain lam sama hada disambung. Itu juga ada itu. Nah, itu. Al-Syamsiyah dibacanya malah tidak menggunakan bacaan Syamsiyah. Al-Qamariyah dibacanya. Dibaca Al-Qamariyah. Iya. Iya. Ya artinya itu menjadi contoh atau bukti tentang ada kata-kata yang menyocoki kias dan ada yang tidak dan kita terima apa yang sudah berlaku dari sisi bacaan atau dari sisi tulisan. Kalau dari sisi tulisan berarti kita menerima apa yang ditulis oleh para sahabat. dari bukti-bukti peninggalan tulisan mereka yang sudah dibukukan ya. Kalau dari sisi bacaan, yang menerima bacaannya para a'imatul qura seperti qira'ah syab'ah dan yang lainnya. Nah, selagi qira'ah ini qira'ah yang tidak dhaif, yang bukan dhaifah, bukan qira'ah syadzah. Nah, kalau qira'ah syadzah itu boleh sebatas untuk syawahid dalam pembahasan nahu atau yang semisalnya, namun bukan untuk bacaan sholat. Kalau qira'ah yang sahihah, yang datang riwayat ini riwayat itu dan semuanya sahih, bisa dibaca dalam bacaan sholat. Nah, barakallahu fikum. Yang syadzah atau yang dhaifah itu yang enggak setawana gitu. Ya, kalau nanti ada kesalahan silakan diluruskan. Artinya penulisan Al-Qur'an baik secara tulisan atau bacaan, penulisan dan bacaan mutaba'ah. Gitu ya. Mutaba'ah mengikuti. Termasuk juga nanti dalam pembahasan nahu ada syahid-syahid dari Al-Qur'an yang kalau secara kias ini doma ini bisa diganti fathah. Bisa dijadikan mustasna, bisa juga dijadikan misalkan badal. Namun karena itu Al-Quran dan gak datang wajah kedua, ya kita gak bisa merubahnya. Namun secara kias bisa, maksudnya apa? Kalau bukan ayat Al-Quran, kita bisa mengucapkan doma atau fathah. Itu contoh ya. Nah, barakallahu fikum. Karena dalam Al-Quran kita gak boleh merubah baik harokat ataupun huruf kan. Nanti jadi muharib, gak boleh melakukan tahrib. Nah, sekarang pengumuman untuk taklim berikutnya. Alhamdulillah pagi ini kita menyelesaikan kitab Qawaidul Imla. Silakan antum bisa menulis di situ. Tamat kitab ini, tamat selesai pada hari ini. Hari ini tanggal berapa? 29 ya atau 30? Rabiul Tsani tanggal 29 atau 30 ya. Atau sudah masuk Jumadil Ula? Nah, itu 29 itu 30 ya. Ya kurang 29. 30 lah. Kalau enggak 30 ya tanggal 1 kan? Iya. Kita tulis tamat. Tamat tanggal 30 Rabiul Tsani, alhamdulillah dengan izin Allah. Untuk pelajaran yang pertama, barangkali suatu ketika antum mengulang bisa ditulis lagi. 6. Kemudian gantinya untuk pekan depan insyaallah pagi Sabtu dan pagi Ahad kita baca Nahu al-Jurumiyah. Pagi Sabtu dan pagi Ahad kita baca Nahu al-Jurumiyah. 6. Kemudian untuk malamnya, malam Sabtu untuk DL3 Durusul Lughah bagian ketiga, malam Ahad untuk Sorob Al-Mumti masuk bab 2, melanjutkan yang sempat terhenti yaitu di 22 wazan kurang lebih di situ ya. Kemudian malam Senin juga Sorob Al-Mumti. 6. Diulang pengumumannya, perubahan jadwal mendatang untuk pagi Sabtu dan pagi Ahad nahu, yaitu setelah sholat subuh sekitar 15 menit, artinya setelah dikir subuh, enggak seperti sekarang kelamaan kalau sekarang ya, mengikuti waktu sholat subuh di bagian Indonesia bagian barat. Kalau misal sholat subuh kita dengan dikir itu selesai jam 4:45 menit, maka sekitar itu kita mulai insyaallah. 6. Itu yang untuk pagi. Kalau paginya mundur ya nanti mundur lagi gitu ya, menyesuaikan sholat subuhnya. Afan, menyesuaikan sholat subuh bukan pagi, menyesuaikan sholat subuh. Kemudian untuk hari apa? Untuk malamnya, malam Sabtu ba'da Isya, ya ba'da Isya juga menyesuaikan selesai sholat berjamaah di Masjid Pondok, Masjid An-Nur, Ma'had Al-Faruq. Kadang-kadang selesainya itu jam 7:30 kurang, kadang-kadang lebih. Menyesuaikan, jadi kurang lebih nanti mulainya jam 8 atau jam 8 kurang 10 atau kurang 15 atau kadang jam 8 lebih. Atau iya, untuk saat-saat ini paling cepat kurang 15 ya untuk saat-saat ini, tapi untuk waktu-waktu mendatang ketika isyanya lebih awal bisa maju. 6. Itu yang malam Sabtu DL. Atau malam Jumat dan malam Ahad dan malam Senin untuk kitab Sorob Al-Mumti' fi ilmi tasrib. sama pada Isya juga waktunya habis salat Isya kurang lebih ya jam, kalau saat ini kurang lebih jam 8 kurang 10 atau kurang 15 atau jam 8 tergantung dari waktu salat selesai salat Isya berjamaah di pondok di Ma'had An-Nur 6 Ma'had Al-Faruq. Insyaallah nanti Abu Salma membantu membuatkan pamflet insyaallah ya supaya nanti apa mudah diingat. Nah, itu pengumuman yang bisa disampaikan. Semoga apa yang kita pelajari yang baru saja kita selesaikan dari kitab Qawaidul Imla, kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab, menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, menjadikan sebab kita untuk bisa mengerti dengan baik bahasa Arab, baik dengan bacaan ataupun dengan tulisan, baik bahasa Arab untuk membaca kitab atau untuk bercakap dan yang semisalnya. Nah, dan semoga ini menjadi sebab beratnya timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Naam, barakallahu fikum. Nas'alul hajja wasal. Assalamah wa taufik wa ilman nafi' wal barakah. Naam. Innahu yasir. Innahu walun dalika wal qadiru alihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.